Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Muka surat apa? Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'udumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, yang ketiganya daripada perkara sunat selepas sembahyang, apabila mereka yakni kaum lelaki sembahyang di masjid dan di belakang mereka terdapat golongan wanita, maka disunatkan kepada kaum lelaki agar tetap duduk di tempat mereka sehinggalah golongan wanita meninggalkan tempat mereka. Ini kerana bercampur dengan mereka adalah perkara yang boleh membawa kepada kerosakan. Al-Imam Bukhari meriwayatkan daripada Ummu Salamah radhiyallahu anha, apabila golongan wanita di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai melakukan sembahyang yang diwajibkan, mereka bangun meninggalkan tempat sembahyang, sedangkan Rasulullah SAW bersama dengan para sahabat tetap berada di tempat mereka sehingga ke satu waktu yang dikehendaki Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian apabila Nabi SAW bangun, maka sahabat-sahabat pun bangun. Menurut satu riwayat juga daripada Ummu Salamah, dia Ummu Salamah berkata, apabila Rasulullah SAW memberi salam, maka kaum wanita bangun apabila baginda selesai memberi salam. Baginda duduk sekejap di tempat duduknya sebelum baginda berdiri. Ibnu Shihab Az-Zuhri radhiyallahu an, salah seorang perawi menyatakan, kami berpendapat bahawa ini dilakukan supaya golongan wanita sempat meninggalkan tempat mereka sebelum golongan lelaki dapat bertemu mereka. Jadi daripada hadis-hadis yang kita dengar tadi, maka menjadi dalil jikalau makmum perempuan berada di belakang sah laki-laki sedangkan tidak ada tabir ataupun dinding, maka laki-laki itu tak boleh bangun lagi ataupun berpaling. Setelah selesai daripada orang perempuan balik, baru boleh bangun balik. Jadi orang perempuan kalau lewat jenis sembahyang belakang daripada sah laki-laki, bila selesai imam memberi salam, maknanya beredar lah kalau sembahyang jemaah lah. Tapi tempat kita ni tak berlaku gitu, kerana ada tabir. Ada tabir tak ada masalah lah. Kalau lelaki nak bangun nak apa, tak ada kena-kena dah. Kerana elak dia itu iaitu an-nazar, iaitu menilik ataupun melihat yang diharamkan oleh Islam. Tak boleh buat bolong gitu. Kalau puan tak sedang sesah lagi, kita buat bolong tu big lalu kut muslimah. Ada juga jenis gitu tak uti. Kalau lebih tak uti lagi, masuk terus dalam dabir kalau puan. Nampak banyak berlaku di surah di masjid. Nak tu imam tu bilang masuk terus dalam tabir kalau puan. Benda buat tak tahu. Kokang-kokang-kokang tu big mula. Ini kata. Nak tu imam tu jahil lagi. Nah, kalau kata tok siok ada kuliah munasabah dah. Padahal tak ada ilmu. Tu imam. Sedangkan hijab ini adalah perintah Al-Quran. Hijab ini adalah garis panduan Islam. Hanya diangkat hijab pada perkara-perkara yang tertentu. Tak dalam masalah jual beli lain apa pasal. Takkan nak ubuh tak lasir pasal. Benda yang tak dapat tidur. Tak boleh capur gitu. Dapat-dapatnya kena elok daripada capur lagu tu. Baca kalau buat nikah kahwin, buat hijab ataupun diasingkan laki-laki dan perempuan, dia kena gitu. Lainlah mahram belaka. Tak boleh masuk tu. Senyap tu bila masuk dalam. Tubik mula pendirinya baiki tau. Kalau ni pakat gang tu bila seorang, tak rohok. Tak boleh. Jadi kita benda ni nampaknya longgar. Atas orang ngaji pun longgar, atas tu imam pun longgar, kadang-kadang atas orang ngajar pun longgar juga. Nah, longgar juga. Sebab tu ini macam-macam berlaku. Ustaz sanding. Macam-macam. Apa? Ustaz sanding. Nah, mengaji tinggi dah. Eh? Mengaji agama. Kalau mengaji maknanya engineer boleh tahan. University of Chicago. Ha. Ngaji agama, ngaji syariah tu. Sanding lagi. Tak. Siap dengan surat huluk kuning dalam mulut ustazah. Ha. Orang bakal tengok ramai-ramai. Nah, ha. Ha, ni komang sepanjang tu. Leh. Ha. Hadis Bukhari Muslim duduk dalam dada. Nah. Ha. Benda yang terang-terang. Leh, jangan buat hak terang sangat. Yes, manusia ni selain pada para nabi, para anbiya, para rasul, dia tidak maksum. Tapi jangan kesalahan yang melampau lah. Nah, kalau orang yang berpendidikan Islam ni jangan hok melampau-lampau. Nah, siapa bersanding bodoh tu. Nah. Ha. Dah boleh capu. Habis salam, tak usah tunggu wirik-wirik lah. Kau puang kalau jenis hok duduk belakang. Terus lari. Nah. Ha. Saat ni lah. Tidak boleh mukhalatah. Ha? Secapu gaul dengan tidak ada hijab, tidak ada dinding. Kita diajar sekarang dengan dinding-dinding yang memisahkan antara muslimin dan muslimah. Tapi kita tidak mengambil pengajaran. Keluar daripada surau masjid, bolak walk pulau. Nah, atau majlis yang dilakukan oleh tuan rumah yang tidak mengenakan hijab sehingga bercampur gaul lelaki dan perempuan tanpa batas, maka hukumnya tuan rumahlah yang paling banyak menanggung dosa. Tuan rumah. Tak kira lah anjuran apa jua pun tak boleh capur laki-laki perempuan. Dia laki-laki perempuan ni dia jadi mudah nak capur. Ha? Tak kira. Kalau kita tak kerah, dia jadi larat. Memang jadi larat. Nah, kita hak molek dah ni. Hak nak ke barang molek dah. Nak kepada Al-Quran dan Hadis. Kalau kita tak jaga, jadi larat. Jadi larat. Nah, jadi kau lama kau dekat ngepuang, kau lama kau rapat, kau lama kau galak. Jadi gitu. Sebab fitrah manusia ni gitu dah. Tuan buat laki-laki, kalau ada puang, dia jadi dunia. Ha? Kalau puang, bila ada laki-laki, dia jadi pesen lain. Dia gitu dah. Kerana tu dia buat hijab. Ha? Orang puang tua? Ha, boleh lah. Ada setengah ulama' mengatakan dimaaf perempuan-perempuan tua. Tua lagu mana? Al-Qawa'idu minan Nisa. Iaitu orang yang tua ni kalau orang lelaki tengok muka dia lugar. Faham? Ha, boleh. Ha, tak apa. Tak ada mari. Nak. Ha, eh? Mana kalau jalan aku satu malam tak ada orang. Nak colek buah tarik zek. Tak ada. Ha, tangga tu lah. Tak ada seri. Ne? Ha. Eh? Tak ada. Ha, awak ini Mike Tyson. Ha. Dah sekarang ni bukan kata maknanya tunggu orang puan lari. Orang puan naik tapsah dulu joget. Lelaki tukar tengok. Orang tukar anjur tu tangguh ada dosa. Penganjur panggil penyanyi-penyanyi. Dia buat macam-macam. Konsert tu konsert ni. Nah. Konsert amal makan malam. Nampak? Konsert amal makan malam. Amal dia. Bukan amal soleh. Amal toleh. Amal tak pakai rawat. Tak. Perkara makruh ketika sembahyang. Kaedah. Setiap perkara yang berlawanan dengan sunnah yang telah disebut dalam perbincangan yang lalu adalah termasuk dalam lingkungan perkara makruh. Setengah ulama menganggap apa yang telah disunatkan di dalam semayang, di luar semayang, sebelum semayang, selepas semayang, jika kita menyalahinya jadi makruh. Makruh-makruh ini kenapa? Iaitu ma yusabu tarikuhu wala yu'aqabu fa'iluhu. Perkara yang siapa buat tidaklah diseksa, tetapi siapa yang tidak buat dapat pahala. Ada begitu makruh. Makruh ialah semua perkara yang jika ditinggalkan oleh orang yang sembahyang kerana patuh pada perintah Allah akan diberi pahala dan tidak berdosa jika dia melakukannya. Buat juga tak berdosa. Benda makruh. Neh. Ha. Lepas tu dalam perkara-perkara amal makruh nahi mungkar, hendaklah didahulukan perkara-perkara yang wajib dan perkara-perkara yang haram. Adapun perkara-perkara yang sunat dan perkara yang makruh, hendaklah dikendiankan sedikit. Ha, benda wajib dulu. Dalam bab nak ajak orang kepada Islam, ajak benda hak wajib dulu. Nah, tapi banyak sangat selit benda-benda sunat, kadang-kadang orang jadi malah, tak terbuka hati, banyak. Nah, mari yang semayang, tak balik tak semayang tu. Betul dah, baguslah, ajak kepada semayang. Nah, tapi jangan lari, tu pun kena wirik. Ya. Ini 33 kali, 33 kali, yang ini 33 kali, yang ini 10 kali, yang ini 15 kali, malah aku semayang. Nah, ha. Orang baru masuk Islam, ajar semayang, ajar semayang. Nah, ni benda lain. Di kabur benda-benda lain. Nah, kat gimung kena begitu gini, begitu gini. Jadi dia pun banyak sangat. Nah, oleh itu meninggalkan takbir ketika berpindah dari satu rukun pada rukun yang lain adalah makruh, kerana bertakbir ketika itu adalah disunatkan. Nabi bertakbir berpindah rukun daripada qiyam kepada rakaat. Allahu akbar, kita tak takbir, kita tinggal makruh. Begitu juga meninggalkan bacaan doa kita, hukumnya adalah makruh kerana membacanya adalah sunat lagi sunnah. Walau bagaimanapun di sana ada beberapa keadaan tertentu yang sunatkan supaya menjauhinya, dan makruh bagi orang yang sembahyang melakukannya. Di antara perkara-perkara tersebut ialah yang pertama, memalingkan tengkuk ketika sembahyang kecuali kerana keperluan. Paling tekok. Tekok paling gini. Eh? Tengok kiri kanan. Abu Daud dan lainnya meriwayatkan bahawa Nabi SAW pernah bersabda, la yazalu Allahu 'azza wa jalla muqbilan 'alal 'abdi wa huwa fi salatihi ma lam yaltafit. Fa idza iltafata insarafa Allahu 'anhu. Allah azza wa jalla sentiasa menghadap hamba-Nya secara berdepan ketika sembahyang selagi hamba-Nya tidak berpaling. Sekiranya hamba-Nya berpaling, maka Allah berpaling daripadanya, daripada hamba. Maksud Allah berhadap iaitu Allah berikan buka pintu rahmat. Sentiasalah kita sembahyang tu dalam rahmat Allah. Dan kalau kita tengok kiri kanan, habis licin dah. Tak ada dah rahmat. Jangan tengok kiri kanan. Nah, main tengok kiri kanan, tengok benda. Melainkan kerana keperluan lain. Kerana keperluan. Nah, macam kita kata ada orang curi kita. Nah, boleh tengok belakang. Kita semayang, dah ada orang curi. Nah, tengok belakang. Oh, ada orang belakang. Nah, nak suruh kita undur, kita pun boleh undur. Nah, tengok tu ada keperluan. Sebab kalau undur-undur tak tengok, undur-undur dah tak ada orang belakang. Berapa nombor? Nah, nak undur boleh tengok dulu. Nah. Berpaling kerana meludah boleh. Semayang, dah tubik nasi sutih dalam mulut. Kalau dah keluar dalam mulut, maka kalau kita tidak buang, kaki kalau tertelang, batal. Tapi kalau belum lagi kita sedar dalam-dalam duk baca, tertelang. Maksudnya, tau? Telang juga sutih. Maka tidak batal. Dah keluar dah di mulut, maka mudah untuk dibuang, kena buang. Sunat buang. Kaki kalau tak buang, tertelang, batal. Jadi kalau kita semayang lain daripada masjid surat, kita boleh berludah pada pihak kiri. Nah, semayang di rumah, pihak kiri. Kita berpaling, kita berludah. Kerana berdepan, pihak hadapan, maknanya jihad Kaabah, hukumnya makruh. Belah ke kanan pun makruh juga. Maka berludah belah kiri, berpaling kerana berludah. Maka diharuskan oleh syarak. Nabi SAW telah menjelaskan hakikat berpaling dalam hadis riwayat Bukhari. Wakhtilatun yakhtalisuhu syaitan min salatil abdi. Ia adalah satu bentuk kecurian yang dilakukan oleh syaitan terhadap semayang seseorang hamba. Jadi siapa yang berpaling dengan tidak ada keperluan di dalam semayang, sebenarnya samborang daripada syaitan. Makna samborang syaitan ikhtilas, iaitulah syaitan curi khusyuk dia. Syaitan tu dia curi pahala semayang dia. Nah, ketekunan dia, kehadiran hati dia telah dicuri oleh syaitan dengan sebab dia berpaling. Ia berpaling dihukum makruh kerana berlawan dengan keadaan khusyuk yang dituntut dalam semayang. Sedangkan kita diperintah supaya khusyuk. Sekiranya di sana ada faktor yang membawa kepada perlunya berpaling seperti memerhatikan musuh, maka ia tidak makruh. Kalau zaman Nabi SAW takut ada musuh bunyi, mari ikut kanan kiri boleh berpaling. Kalau zaman kita juga, motosikal ke mari, kita semayang kan, luar atas tanah, dia dah kereta terbabah tangka kita. Kita boleh tengok lah. Nah, oh kereta ni terbabah tangka aku. Biar habis tahiyat dulu. Bang, dah boleh ratik tujuh malam. Jadi bila kita tengok dulu, terus kita lari. Bila lari, kita nampak, maka terkamang binatang ataupun motosikal terbabah, tak kena kita. Haa, dia gitu, untuk menyelamatkan diri. Dah batal dah semayang, tengok keadaan peralihan tu lah. Kalau menapak yang keji, kata penapak yang mutamak, batal semayang. Kerana hilang surah rupa nazam semayang tu sendiri. Kalau tidak siapa melompak yang keji, elok sedikit, maka tidak batal semayang. Tetapi menurut kaul do'i, yang dinakal daripada Imam Istakhri, melompak yang macam mana pun mengelokkan diri menyelamatkan nyawa dalam semayang, tak batal. Nah, kau ni lah yang mengatakan tengah semayang orang awal lari bit-biti boleh kejar meracui. Tak batal semayang. Nah, kejar sampai ke bala pulis cabar tiga. Katok-katok-katok ikat di tiang sel, batu semayang sambung pula tayak akhir dini. Nah, tu kau Syekh Istakhri rahimahallahu ta'ala. Dalilnya ialah hadis riwayat Abu Daud dengan sanad yang sahih daripada Sahal bin Hanzalah. Katanya setelah diikamah untuk semayang subuh, Rasulullah SAW bersemayang dalam keadaan baginda berpaling ke satu lorong. Abu Daud menyatakan bahawa Nabi Muhammad SAW telah mengutus seorang tentera berkuda di suatu lorong pada waktu malam bagi tujuan berkawal. Berkawal keadaan negeri Madinah daripada dicerobohi oleh musuh. Nabi hantar satu orang yang menggunakan kuda sebagai kawalan daripada diceroboh ataupun ancaman daripada musuh. Hukum makruh ini berlaku jika berpaling berlaku dengan tengkok. Sekiranya berlaku dengan dada lalu berpaling daripada arah kiblat, maka sembahyangnya batal kerana meninggalkan rukun menghadap kiblat. Tengkok mana muka je paling. Makruh tak ada hajat. Kalau dada berpaling, maka hukumnya batal dah sembahyang. Kerana wajiblah kita berhadap sebahagian besar tubuh badan kita dalam sembahyang itu kepada arah jihad Kaabah. Kalau mata mata saja kiri kanan juga makruh kerana menafikan khusyuk. Nah, ada orang yang semayang bila orang mari duduk tepi dia, dia nak tengok kok dia tepi. Ya, mata-mata begitu. Nah, tak tengoklah. Siapa dia boleh cang orang sebelah. Nah, macam ke dolok sebelah aku. Nah, dia tengok dia kiri juga. Dia gerih. Nampak? Dia boleh cang. Ada tajang lagi, orang belakang ni dia boleh tahu. Nak? Dia tengok hawa-hawa belakang tu, tahu dah. Nak? Orang ni, orang ni, orang ni. Hak hebat lagi, orang naik atas surah tu, gedegung, gedegung, gedegung, gedegung, dia cang. Dia keke. Padahal dia cang dah tapak kaki tu. Siapa dia dah nak ambil khosyok tu, dia cari orang ni masuk, orang ni masuk. Orang ni apa dia pula masuk ni? Nah, gini kalau basuh kaki ni pelakon setong gini ni mamak. Dia dengar juga. Nah, jadi tak ada dah roh semayang itu, tak ada. Nah, jasad tu adalah, roh tak ada. Hukum makruh berlaku jika berpaling berlaku dengan tegak. Manakala berkeling mata tanpa berpaling, maka ia tidak mengapa. Tapi kalau mengganggu khusyuk, makruh juga. Yang sebenarnya, tengoklah tempat sujud. Itu yang terbaik. Tengok tempat sujud. Nah, kalau tengok tempat sujud tak khusyuk, maka sunat pejam mata. Kerana mencari khusyuk itulah yang diperintah. Ibnu Hibban menyebut dalam sahih tentang hadis Ali bin Syaiban radhiyallahu an bahwa dia berkata, kami datang menemui Rasulullah SAW, lalu kami semayang bersama baginda. Ketika semayang, baginda telah berkerling dengan hujung mata pada seorang laki-laki yang tidak membetulkan serbi ini belakang ketika rokok dan sujud. Lalu baginda bersabda, tidak ada semayang bagi orang yang tidak membetulkan belakangnya, tidak bertamak ninah ketika rokok. Seorang laki-laki semayang, Nabi keling, kerana semayang tu tak dan betul lagi rokok, sami Allahu liman hamidah dah. Tak dan nak betul lagi rokok. Maka lepas pada salam, Nabi kata, tidak diterima semayang orang yang tidak mendirikan belakang. Maksudnya, belakang itu tak dan nak rata. Tak tunduk, kum akad jadi. Tak dan nak rata belakang. Nak cepat lah. Neh, kerana nak cepat. Kadang-kadang nak cepat tak pergi duanya kok. Kalau kata, rung, rung, rung, rung, rung, tunggu dengan kereta boleh tahan cepat. Tak pergi mana kau pasal gaduh. Wirik-wirik tak bangun pergi nyanda tiang gitu. Nah, tak nyanda duduk belakang. Nah, pasal gaduh gitu. Yang kedua, mengangkat pandangan ke atas. Kiri kanan berpaling makruh. Yang kedua, makruh kita lenggok oleh kata. Sekalipun dagu tak gerak, mata saja naik oleh kata. Imam Bukhari meriwayatkan daripada Anas radhiyallahu anhuma, Nabi SAW bersabda, "Mabalu aqwami yarfa'una absarahum ila as-sama' fi salatihim, summa qala la yantahunna 'an dhalik aw la tuqtanna absaruhum." Apakah gerangan kaum-kaum yang mengangkat pandangan mereka ke atas ketika sembahyang? Kemudian baginda menyambung lagi, sama ada mereka berhenti daripada berbuat demikian atau disambar pandangan-pandangan mereka itu. Mabalu aqwam, maksudnya apa benda ha ni, orang-orang yang sembahyang ni tengok ke atas ni. Apa benda ha, apa benda nak jadi ni? Mabal, apa nak jadi ni, apa benda ha ni, orang-orang yang kalau sembahyang tengok oleh ke atas mata. Di dalam sembahyang tu tengok oleh ke atas. Berhentilah, lenggok oleh ke atas, mata tengok oleh ke atas. Ataupun disambar penglihatan. Maksudnya mata mereka itu diperdayakan oleh syaitan. Syaitan berjanji dah. Nah, di depan Allah Subhanahu wa taala, la ughwiyannahum ajma'in. Aku akan kacau mereka itu sekalian sekali. Maksudnya daripada keluar beranak tu siapa ke nak masuk liang lahak dia kacau. Luar semayang, dalam semayang dia akan ganggu. Hak tak semayang dia kata jangan semayang. Hak nak semayang dia kata kek gi sikit. Hak lebih juga nak semayang juga, dia kacau juga kak ambil uduk. Tengok angok duk atas kolong setan. Nah, tapi dah kita tak nampak dia janji dah. Sebab tu disebut dalam hadis, apabila dilaungkan azan, syaitan-syaitan yang ada ni akan lari sampai kepada tak dengar suara azan. Kemudian bila habis suara azan, mari pula, mari kacau pula orang surah ni, getu bini, getu bini. Kemudian bila iqamat, lari pula. Habis iqamat, dia mari pula mengganggu orang yang semayang. Bila kita semayang, dia kata uzkur kaza wa kaza. Ingat kau menening-menening. Mudah ingat anak kecil kereta buh kat ni. Kita duduk layang dia. Oh, atas robok kita. Dalam semayang. Abi licin. Dia panggil semayang robok. Nah? Dia nak kacau juga. Habis dah semayang, dia kacau juga. Tasawir wirik lah. Nak wirik. Apa panjang-panjang, bukan wajib. Nah, kalau nak wirik juga, dia kata wak sedap kat suara orang ramah tu. Nah, wak taranung sikit wirikmu ramah tu, wak lagu-lagu sikit hebatmu tu. Dia tepuk, beres. Nak kacau tak mau. Sesah dah ibadah, tak ada kena-kena. Dia wak mari ikut lain pulak. Mu lebih kali semayang ramah-ramah. Orang lain tak mari pergi surah, mu siapa dah. Memang mampu aku lebih. Nah, habis ni cing. Nah, dia nak juga ibadah kita. Dia dah racun perosok. Tak boleh ikut batang, dia bahan ikut takar. Tak boleh ikut takar, bahan ikut dalam butir lada. Nah, dia nak juga we jadi punah. Bermain dengan rambut, jangan tengok ke atas lah. Jangan tengok ke atas. Tengok ke atas, tengok kalau hak jenis. Zaman Nabi SAW, tak ada atap masjid. Tengok langit, tengok awang, tengok matahari. Kalau kita ni ada atap, tengok kipah. Tengok jam ada. Dalam semayang. Nah, dalam tayar awal, tang lenggok lagi. Nah, 8:30. Ha. 3-4 kali betul tengok. Kalau teruk lagi tengok TV yang semayang. Tengok TV. Nak semayang depan TV, nak tutup tak berani. Dah anak duk tengok, bini duk tengok, semayang juga. Nak, lepas tu bunyi cerita sedap. Nak, 5 terbunuh di Kuala Lumpur, keling ke TV. Yang ketiga bermain dengan rambut, mengurai-nguraikannya dan menyingsing hujung baju seperti lengan ketika semayang. Main dengan rambut. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan, lapan Muslim daripada Nabi SAW sabda, "Umirtu an asjuda ala sab'ati azum wala akufa sauba wala sya'ara." Aku diperintahkan supaya sujud di atas 7 anggota dan aku tidak bermain-main pakaian dan mengurai-nguraikan akan rambut. Menurut as-sunnah, pakaian dia pakai hendaklah dipaskan sebagaimana asalnya. Maksud akufa ni yang sebenarnya mengikat atau menahan-nahan. Jadi diulang balik dalam bab apa benda ni pakaian, kalau kita sembahyang jangan kita lipatlah dah lengan baju kita tu, jangan lipat. Sunat kita lepas. Kalau ambil sembahyang kita lipat kerana tak mau basah. Habis tu kita buka balik. Jangan, bila kita sujud maka tertahanlah dia daripada kita lipat gitu. Bila kita sujud tak gerak hidup lah tu. Nak sujud sama tak boleh. Jadi bila kita buka gitu, bila kita sujud, dia bergaya macam turun sujud. Nah, kita angkat tangan, dia naik tek. Dia tak nusuk duduk dalam lipat tang. Begitu juga dengan rambut, ulama-ulama mengatakan orang yang rambut panjang seperti orang perempuan, jangan ikat di dalam solat. Jangan ikat. Sebab bila kita ikat, kita sanggul dia, kita sujud, dia dah nak sujud, dia kemah keming duduk situ. Nah, jadi bila kita dah ikat, dia turut sujud bersama. Duduk dalam lipat dia lah, gimari-gimari kita bangun dia, bangun kita turun, dia turun. Nah, dalam rumah tak apalah nak ikat, nak sanggul, nak buat lagu-lagu mana pun, nak tocang ke, nak ekor kuda ke, ekor kedah ke mana. Tapi bila nak semayang, hok tocang, buka tocang. Hok sanggul, buka cocok sanggul. Hok ikat entah, buang. Hok ada rebeng, buang rebeng. Jangan dia terikat masa kita sujud dan merokok. Kerana dia tidak bergerak, maka dia tak senang. Dia nak sama-sama sujud, seluruh anggota kita turut sujud. Kemudian dah kaki mana pula, lipat kaki, lipat seluar lah. Nah, seluar ini, maka ulama-ulama berkata diharuskan kita melipat kaki seluar apabila labuh daripada buku lali. Kerana mengangkat daripada buku lali itu sunnah Nabi SAW. Jadi bila belaga dengan haknum, maka kita angkatlah supaya mengikut apa benda ni, semayang dalam keadaan afdal, iaitulah tidak sapah tumik seluar, kita lipat. Adapun lengang baju, kita buka, jangan beri berlipat. Sembahyang ketika makanan telah dihidangkan yang mana hatinya teringin untuk memakannya, hukumnya makruh kerana hati tertumpu kepada makanan tersebut yang menyebabkan hilangnya khusyuk ketika sembahyang. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahawa dia berkata, Nabi SAW bersabda, "Idza wudi'a 'asya ahadikum wa uqimatis salah fabda'u bil asya' wa la ya'jal hatta yabrugha minhu." Apabila makanan malam seorang kamu telah dihidangkan di waktu yang sama semayang hendak didirikan, maka mulakan dengan makan dan janganlah dia gopoh untuk pergi semayang hingga selesai memakannya. Kalau makanan ada, hati kita tak mau makan lagi, maka sembahyang afdal didulukan. Tapi kalau makanan ada, semayang pun masuk waktu dah, hati nak kepada makan dulu, afdal makan dulu. Sekalipun semayang berjemaah itu luput, kerana makan dulu lebih afdal. Itu indahnya Islam. Sebab tujuan semayang, aqimis salata li zikri, dirikan semayang supaya ingat kepada aku. Apabila kita makan dulu, kegi walaupun kita tak dang berjemaah semayang seorang, maka semayang kita ingat kepada Tuhan. Tapi kalau kita nak makan, tapi biarlah semayang dulu, walaupun berjemaah, tetapi rugi. Sekarang dalam semayang kita dah ingat Allah, tapi ingat makanan tu. Nak? Dah ingat ke makanan dah, dah selesai lagi hati. Begitu juga makruh semayang depan makanan. Ni banyak berlaku ni, kata kes semayang ajak. Panggil semayang ajak Tok Imam, Tok Bila, Tok Siok, Noja, pergi berlaku. Nak? Lepas tu waktu pergi sudah lauk. Mayang tak ada lauk. Nampak? Dah jadi rawal tu. Nak? Nampak terang dah ni. Nasi kuning, lauk ikan air hitam. Dengar acor, bau pulak, wang. Nak? Tak jadi semayang. Duk keling ke ikan. Nak? Tok Imam keling, air kurik ke air hitam? Air kurik, air hitam. Faham pun ada anak dah. Mayang ajak apa, orang nak minta tolong ke hok. Dah, barang hilang gitu gini, dah mu jadi kaca gitu semayang, makin nak solat ajak, tak jadi gawat dah. Tak? Jangan waktu bik lagi, tuan rumah, tak kerti. Jangan kata waktu bik tak apa, dia terpayah kat kita ramah. Tak usah kira, payah tak payah. Tunggu lah sebetul. Tak, selesai, baru ada nampak makanan. Jangan we nampak menu-menu, jangan we nampak. Tak? Bahaya, nak tengok bahaya selalu. Tak? Sebab tu bila tahu, kadang-kadang tak duduk depan, duduk belakang je. Tak? Bahaya dah. Belakang surat tu rasa jujur nasi. Tak? Kita semayang tak nampak dah. Tapi dah tadi nampak dah dia masuk. Lima hari pulak echo dia, flashback. Tak? Mari yung ke depan mata. Dan kedok. Tak, orang ramai nasi sikit. Nah, tu yang bila sepah mayang isa, lengges mayang sunat. Nak, belaga dah sudu. Malang kita ikan. Mana? Kalau kata kita musalli, dia dah. Nah, orang dah semayang lah sunat dulu, ba'diyah. Tau-tau dia nasi juga Allah Rabbi. Orang akan pas salam, pas doa, semayang ba'diyah, semayang sunat, rawatib. Tapi ramai yang jumpa pergi makan. Tak, pergi makan dulu. Siapa tinggal sunat? Ha, tu. Lepas tu kita nak marah korang berebut waisang, kita lebih kurang berebut makan. Nah, ha, dia padang berebut 200, kita nasi kuning. Tak dapat tinggal semayang sunat. Dua rakaat sunat ni, kalau kita buat Tuhan terima, tak kena api neraka kulit kita. Tak mana tahu hak tu lah semayang sunat. Dah kita ditinggal pula. Nah, ha, siapa tak semayang sunat? Bunyi sudu, kelepang-kelepang, berderu. Nah, ha, tinggal apa orang? Kalau semayang 100 orang, ada nasi belakang, tinggal 15 orang semayang sunat. 80 lebih dah semayang sunat, jemba ke nasi. Hak 15 pula ni, dah ketok. Salah aku semayang ni. Nah, habis licin. Nah, jengkrai habis suti surga. Jangan winapok. Jangan winapok ni maknanya jangan winapok terus makanan. Kalau boleh lah. Yeah? Ha, sebelum ibadat. Tak napok terus. Kalau pergi rumah orang semayang jat, duduk dapur makanan. Kalau boleh gitu. Jangan, bukan maknanya tak napok tubuh depan. Tutup dengan suat kabur. Hak tu lagi bahaya. Tubuh depan dah nasi, tapi ditutup dengan suat kabur. Hak tu ganas daripada buka. Ah, sebab dia main teka kat ni. Nampak dia main teka. Tengah semayang dia teka. Nah, dagang Pak Malau ke supaya orang minyak. Bang duduk main gitu dalam hati. Dodok, nah, dua kali rokok tu imam. Dah kalau kita niat nak makan dah, niat lagi makan. Pasti semayang ajak pula dah jadi semayang ajak. Tapi yang kata kau orang, kita lah, kita tak tahu hati orang. Nah, kalau niat lagi makan. Niat lagi tahlil tu niat nak makan dah. Nak ditanya tuan mau berat ke ringan? Tuan mau kata medium, medium. Ha, pertengahan tak berat mana nak kata ringan tak juga. Nah, ha, tu. Dah salah gitu. Kali nak kata baik kata teruk, nasi putih. Sebab bila kata tak berat tak ringan banyak lagi main dalam hati. Tak rasa ke mi goreng. Ha, dia main sekali tak. Nah, ha, jangan main gitulah. Kacau wala belaka. Bila kita tahlil tu niat nak makan dah, patu kita berdoa, doa kita dah diterima oleh Allah. Kita nak hadiahkan bacaan-bacaan kita, kita baca Quran tadi. Baca ayat kursi, baca kulhu, baca fatihah. Tak. Tapi hati niat nak makan. Maka kerja nak hadiah tak dapat. Sebab nak hadiah pahala ni, dia mesti hasil pahala bagi kita. Nak hasil pahala ni kena ikhlas tu. Bila ikhlas, kita dapat pahala, baru boleh hadiah kepada si mati. Dah ikhlas dah. Yang kelima, semayang dalam keadaan menahan air kencing dan air besar. Yang kelima, semayang dalam keadaan menahan air kencing, kita berhenti kat tu. Wallahu'alam. Ada soalan minggu lepas lagi ni. Bagaimana cara untuk kita membuat belah mulut anak kita sendiri? Ditanya masalah tahnik. Tahnik ni sunnah Nabi SAW. Dianjurkan oleh syarak, iaitu orang tua-tua Melayu panggil belah mulut. Nah, upacara belah mulut. Kalau kita nak buat sendiri, lagi mudah. Nah, iaitulah dengan menggunakan kurma. Kalau tak ada kurma, benda-benda yang manis. Kurma tu, kita bubuh dalam mulut kita, kita kunyak biar acut. Kunyak biar acut, kulit dan butir dia jangan rubuh, budak kek. Kemudian kita ambil dengan tangan kita dan kita sapukan pada serata langit-langit budak. Itulah percaranya. Mulakan dengan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian buat lagu tu lah. Yang afdal yang ngunyak tu orang soleh. Orang soleh. Sama ada orang soleh tu tidak alim ataupun dia alim. Tapi kalau alim belum tentu afdal. Kalau alim jahat, orang dia belum mulut. Belum mulut orang alim. Gitulah. itu percara belang mulut. Tidak ada kaifiat yang khusus datang dalam hadis-hadis yang sahih. Adapun yang disebut dalam kitab-kitab fiqh, tak, itu adalah yang disusun oleh ulama-ulama yang kemudian, bukan daripada Nabi yang salam, tapi moleklah dengan bacaan-bacaan yang baik-baik, dengan doa, doakan budak dihadapkan kepada kiblat. Lepas pada kita tahnik, kita letakkan nama budak, minta berdoa kepada Allah supaya budak ni selamat, tak, menjadi umat yang taat kepada Allah dan kepada Rasul. Itulah cara dia. Apa dia tanya, masalah belah mulut saja. Ambil kunyah, bila hacur, lomorkan dengan jari telunjuk sebelah kanan pada langit-langit budak. Jika kita ada semayang qadha, mana lebih dulu, qadha atau sunat? Maka qadha lah dulu. Kerana qadha ni wajib. Hutang Allah Subhanahu Wa Taala wajib dibayar. Daripada sunat lebih dia, kerana dia barang wajib. Barang wajib orang tak banding dengan barang sunat. Saya ingin menamakan anak saya yang bakal lahir dengan nama Zulfa Iman untuk laki-laki dan Zul Huzaifah untuk perempuan. Apakah maksudnya kok? Ditulis apakah saja. Anak dia kalau lahir laki-laki, dia nak tebih, nak letak nama Zulfa Iman. Kalau perempuan, Zul Huzaifah. Dia kata apakah maksud nama tersebut? Maksudnya baiklah. Zulfa ni maknanya ibadah, ataupun ibadah yang elok, ataupun keelokan ibadah. Iman tu kepercayaan lah. Zul Huzaifah, iaitu orang, nama sahabat Nabi, Huzaifah Al-Yamani. Nampak? Zul maknanya ampunya, ataupun ketaatan. Huzaifah bermaksud seorang yang cekal hatinya, seorang yang cekal hatinya. Zul ampunya hati yang cekal. Zulfa maknanya ibadah yang elok ataupun yang cantik. Cara yang menurut Islam dalam bab cukur kepala bayi, harap dapat jelaskan dengan terperinci. Cukur kepala bayi ni tak ada pun datang dalam hadis terang lagu mana cukur. Cuma ada perintah daripada Nabi dalam 2-3 hadis menyuruh apabila Siti Fatimah mencukur kepala Hasan Husin dan anak-anak yang perempuan yang lain. Gitu sajalah. Dengan perintah ihliki, cukurlah oleh kamu wahai Fatimah anakku. Nampak? Akan Raksal Husain, akan kepala Husain, Sayyidina Husain cucu Rasulullah. Cara mana cukur tak sebut dalam hadis. Cuma ulama-ulama berkata sunat. Dimulakan sebelah kanan dengan menyebut bismillah dan berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan selawat yang baik. Kemudian rambut kepala itu ada sebut bahawasanya ditimbang dan dinilai harganya dengan berat emas ataupun perak. Dapat katakan 1 gram rambut, rambut sikit. Tak sikit rambut. Dia pun timbanglah kedamah. Orang kedamah kata 1 gram. Dia pun tengok 1 gram dia ni mah RM50. RM50 lah. Sedekah pada orang miskin. Jangan sedekah rambut tu, sedekah harga emas. Tak ada PT, gaji tak masuk lagi. Guna harga perak. Katakan harga perak RM10. 1 gram. RM10 lah sedekah. Satu cupok dinilai 1 kilo. Betul ke? Nak kata betul, tak betul. Nak kata tak betul, betul juga. Kadang-kadang satu cupok itu 1 kilo. Tapi kebiasaannya 1 kilo tu kalau berat lebih banyak daripada satu cupok. Satu cupok tak sampai pun 1 kilo. Tak? Tapi kalau berah hak jenis haluh-haluh, dia jadi berat kalau buah dalam cupok. Kalau berah yang panjang-panjang, dia tak padat, dia jadi kurang daripada berat timbangan tukar dengan kilo. Jadi bukanlah timbangan satu cupok dikira dengan 1 kilo, tidak. Biasanya 1 kilo lebih berat, lebih banyak daripada 1 cupok. Bagaimana cara nak bayar fidyah? Tolong jelaskan. Fidyah apa? Fidyah diberikan kepada fakir miskin, bukan kepada asnaf zakat. Fakir dan miskin saja. Syarikat saya ada buat dinner makan malam di hotel. Dimaklumkan karaoke juga ada semasa dinner tersebut. Adakah boleh saya pergi dinner tersebut? Dia buat makan malam syarikat dia. Lepas tu ada buat karaoke pula. Karaoke ni maknanya nyanyilah. bukan menyanyi biasa, menyanyi yang lagu tu orang lain punya. Kita jenis acting saja. Tak, konon-konon nak jadi penyanyi terkenal. Tak, buang suara penyanyi tu, kita yang menyanyi, minus wang. Tak, hukum lagu mana boleh pergi kedok. Tengok siapa yang menyanyi. Tak, kalau perempuan yang menyanyi, kita tak boleh pergi. Orang yang bukan mahram ni. Tak, tapi kalau yang menyanyi tu, orang laki-laki. Yang dinner pun laki belaka, tak cakap perempuan. Tak, syarikat dia syarikat orang laki belaka. Tak, syarikat apa benda ni tebang balok. Tak ada orang tebang balok, lelaki belaka. Penyanyi tokek balok sendiri. Mana? Tak ada masalah. Ha? Nah. Ha. Kalau orang puang, tak boleh. Nah. Nah. Ha. Lenim nyanyi sama lah. Pah nyanyi kuala berang, tugung wakar tape. Pah wakar tape, nak kuala terganu. Pah terganu, marang pula nyanyi. Pah marang, dungung pula. Mamang pula. Balik tang lipat tang besuk pula. Kak kombi ni. Nah. Ha. Nyanyi sama. Dah munyak sangat. Nah, ha. Bila menyanyi tak mau, menyanyi tak mau, benda mungkar meratai. Bila meratai, sudah tentu turun bala Allah Subhanahu Wa Taala. Bala tak mesti gunung berapi. Ni sekarang bala yang lebih hebat. Budak-budak jadi jahat, anak-anak jadi nakal. Tak, budak-budak perempuan hilang sifat malu, hilang maruah. Bala tu, so bala gunung berapi. Nah, ha. Dengan sebab kemungkaran yang diundang masuk. Ha? Kuala Lumpur buat mari. Kuala Lumpur buat mari menyanyi sini. Nak? Ha, buat mari lah orang ceramah dari Kuala Lumpur. Nak? Ya. Yeah. Penyanyi-penyanyi tu orang tak suruh nyanyi. Patut kita panggil dia 2-3 buah bah. Kita ajar dia. Mukodam. Nah, alik data A, alik bawa I, alik dapat U, A, I, U. Tak? Ha data ha bo, data bor bawah ri ha bari ha gitu. Ajo jawi ni suruh menyanyi. Nah, bila menyanyi turun laknat Allah. Ditarikkan keberkatan isi negeri. Pokok pun jadi tak berkat. Buah-buahan tak berkat. Bumi tidak mengeluarkan hasil. Nah, dia reti bahasa belaka kali dia buat maksiat seperti itu. Air mutlak adalah air yang turun daripada langit dan keluar daripada bumi. Saya ingin tahu mengenai air kumbahan, air buangan yang dirawat semula setelah menjalani beberapa proses. Air kumbahan tersebut menjadi jernih semula setelah diletakkan ubat penjernih. Air tersebut digunakan semula untuk minuman. Walaupun tidak rasa, walaupun tiada rasa, warna dan baunya, tetapi aku tahu asal usulmu. Ha. Dawak pun warna hijau dah tu. Ha. Baik, masalah air yang bercampur dengan najis. Nah, maka jadilah air itu mutan najis. Maka ulama-ulama fiqh menyebut, apabila air yang mutan najis dimasukkan air mutlak, sehingga hilanglah sifat warna dan rasa, maka hilanglah sifat kenajisan air tersebut. Nah, tetapi kalau hilangnya rasa, bau dan warna dengan bahan kimia, maka tidak hilang, air itu tetap bernama najis walaupun hilang rasa, bau dan warna. Dia mesti campur dengan air yang mutlak. Eh, banyaknya air mutlak, air najis, mutan najis ini katakan 10,000 liter campur dengan air mutlak 1 juta liter, maka menang air mutlak lah. Walaupun sekolang, tapi dah 50 kolang air mutlak jadi bersih juga akhirnya. Tapi kalau bersih dengan sebab bahan kimia, maka tidak menjadi suci. Eh, hukumnya tidak menjadi suci. Itu kaedah yang ditetapkan oleh ulama-ulama fiqh. Ini sendiri. Apakah hukum memotong kuku rambut ketika berhadas? So, jawab dah, tak ada masalah. Setengah ulama kata makruh. Nah, pendapat yang ramai mengatakan tidak makruh. Adakah masalah bersanding ada khilaf di kalangan ulama? Tidak ada khilaf kalau bersanding yang bercampur laki-laki dan perempuan seperti itu. Orang yang tengok pun jadi mukhalatah dan ada berlakunya pendedahan aurat. Campurnya orang yang bukan mahram melihat akan kecantikan pengantin perempuan, maka tidak ada khilaf di kalangan ulama. Kalau ustaz awak kata boleh tu ada, tapi ustaz awak tak masuk dalam khilaf. Neh, dia tidak dikira pendapatnya tidak muktabar. Neh. dia kena sekurang-kurang ni nak masuk dalam khilaf ini, dia seorang faqih, orang yang ahli dalam fiqh, nampak, baru pandangan ni dikira khilaf. Terangkan cara memotong kuku rambut menurut Islam. Memotong kuku disebut oleh ulama-ulama, iaitulah sunat dimulakan dengan jari telunjuk, kemudian jari kelingking, kemudian jari manis sebelah kanan, kemudian jari atu, kemudian jari ibu. Kemudian jari kelingking, kemudian jari kiri, manis sebelah kiri, jari atu, jari telunjuk, dan dihabis dengan jari ibu sebelah kiri. Rambut, kepandailah rambut potong lagu-lagu mana pun tak ada sebut kaifiatnya. Cuma janganlah kita cukur pada tempat-tempat yang tertentu, hukumnya haram. Dipanggil qadha. Cukur atas ni taruh, tepi ni kokok dengan pisau cukur sampai hijau bigan ni. Jadi macam gerai ayam Belanda. Tu ramai budak-budak muda siang tengok. Dahlah seluar nyeleh, seluar hip hop ni. Kocek sampai bawah ni, kocek. Macam nak tubik tahi pakai seluar. Dah nyanyi ke dia. Rambut pula tu pelik-pelik yang macam pala tupai, macam pala anak ke. Tepi ni ada benda. Pak barang kokok pak tah ni, pokok belakang. Itu semua haram lah ke. Kalau nipis ke guting dibolehkan. Nampak? Nipis ke guting boleh. Nipis sikit tepi ni, atas ni tebal. Boleh. Tapi kalau main dengan pisah bahan atas ni, tak boleh. Hukum seorang, apakah bulu yang haram dipotong, dicukur pada badan kita? Bulu yang haram dicukur, bulu kening. Bulu kening. Kemudian bulu betis bagi laki-laki. Haram cukur bulu betis bagi laki. Kerana menyerupai wanita, tak boleh. Bulu kening laki pun dah cukur. Kalau perempuan dah boleh juga cukur bulu kening. Tocah cukur bulu kening. Tocah pakai baju kuning. Ni kepik payung sebelah. Hukum seorang yang baca ayat ketika sembahyang dengan suara yang agak kuat hingga mengganggu orang sebelah, makruh. Setengah ulama kata haram. Siapa ganggu orang sebelah, maka sekurang-kurangnya pun dengarkan diri sendiri, sudahlah. Yang baca kuatnya tu imam. Tu imam saja. Lelaki dayus itu masuk neraka tak? Ya. Disebut di dalam hadis. Ad-dayus la dayadhulul jannata. Orang dayus tidak masuk dalam syurga. Siapa dayus? Orang yang mengizinkan anak isterinya melakukan perkara zina ataupun perkara dosa besar yang lain. Dia tak marah. Ataupun dia tak izin, tapi bila tahu tak marah. Dia panggil dayus. Nampak? Kita ni terbalik ni. Sepatutnya orang laki-laki bersifat cemburu, bukan orang perempuan. Jadi balik, orang perempuan pula sifat cemburu. Perempuan dari cemburu bukan sifat wanita. Cemburu sifat lelaki. Bukan sifat orang perempuan. Sifat perempuan dia kena penakut. Takut nak pergi jalan kat ada orang, takut nak pergi situ, takut nak pergi sini. Baru sifat perempuan. Ni balik. Orang lelaki nakut. Perempuan berani pergi situ, naik tabuan, pakai tanah, pusing, ada hal. Laki tunggu bawah buah takut. Abang takut, ya naik seorang. Faham? Takut nak pergi seorang. Takut orang ambil nombor mutu. Macam-macam weseng. Jika tidak menghadiri majlis ilmu agama yang telah diwajibkan, apakah orang dia telah melakukan maksiat pada Allah? Apakah hukum fasik? Dosa fasik wajib tak bertaubat. Baik. Sesiapa yang tidak ada ilmu agama, wajib dah dia belajar perkara yang fardu ain. Maka bila ada orang mari mengajar yang fardu ain, kehadirannya adalah wajib. Dia tak boleh nak pergi. Ulama kata kerana jauh sedikit, kena beli motor. Beli motor tu jadi wajib. Beli dah motor tapi minyak tak ada pula, isi minyak wajib. Isi dah minyak tapi dah anak kucing dah waktu turun anak kucing start tu jadi wajib. Start dah minyak dah sekarang tak jalan. Tekan minyak pula jadi wajib. Faham? Dia kait-kait sama. Mala yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Tidak sepenuhnya kewajipan melainkan dengan ada benda tu, kena buat atik jadi wajib benda tu. Jadi talabul ilmi faridah ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu yang wajib itu fardu atas laki-laki dan perempuan yang mengaku Islam. Apabila benda wajib tidak dibuat, maka perkara itu menjadikan seseorang itu tidak lagi taat kepada perintah Allah. Taat pada perintah Allah ni dikatakan fasik. Fasiklah dia. Maksudlah orang yang tidak mau belajar ilmu agama jadi fasik. Bila fasik, maka banyak benda yang dia luput. Umpamanya tak boleh jadi saksi nikah, tak boleh jadi wali nikah, tak boleh jadi saksi anak bulan, saksi kes hudud dan seumpamanya, tak boleh lah. Kerana fasik. Dan wajiblah orang yang fasik itu bertaubat. Lama zaman dah kawan saya tak bayar hutang yang dipinjam. Nak minta tak tergamuk. Apakah ada cara dan adab tertentu dalam Islam untuk saya pergi minta padanya? Apakah perlu guna orang ketiga? Tak perlu. Kita pergi minta je lah. Nak minta tak tergamuk tapi nak minta juga. Gilah gamuk-gamuk lah. Jangan buat tak tergamuk gitu. Nah minta. Nah minta. Saya nak tanya ni hutang itu tak bayar gitu. Tak. Sama gitu. Nah. Nah. Dia kata, oh tak ingat. Kadang-kadang dia tak ingat. Dah kita tak khabar. Ada juga. Siapa-siapa pun dia mari buah tak ingat. Tak ingat sungguh. Pinjam fiktif orang satu hiat. Tak ingat sungguh. Kita tak kata tak berbayar. Kita tak khabar. Lepas tu, kita tak halal. Maka susah. Baik kita pergi khabar. Kita khabar dah, kita tak berbayar. Baru tak tergamuk nak itu. Nah. Apakah perlu guna orang tiga? Tengok keadaan lah. Kalau kita rasa segang nak minta. Nah, pasal orang yang kita nak minta ni bakal tok tua kita. Umpamanya. Nah, pasal dia itu pinjam fiti kita RM70 buat beli buat titik. Nah. Jadi nak minta kang, tidak wui pula anak dia kaku, putus sunang. Tak suruh orang lain minta lah tok imam ke, JKK ke. Tak tu power. Seorang hamba Allah dulu selalu menzalimi haiwan dan tumbuhan dalam setiap hari. Pada 7 bulan kemudian dia pun bertaubat menzalimi haiwan. Saya dengar orang kata siapa yang zalim haiwan dan tumbuhan di akhirat nanti dia akan mendapat balasan yang sama seperti mana dia telah menzalimi haiwan dan tumbuhan di atas muka bumi ini. Ya, jawapannya orang yang menzalimi makhluk yang bernyawa yang ada rongga di dalam perutnya, kata Rasulullah SAW, pasti akan dibalas setimpal dengan apa yang dia buat. Orang yang boleh takak tiku, cuah minyak gas, dia pun bakar tiku tu, dia akan dibakar di hari akhirat. Nah, orang yang stik cicak tak mampu, lepas tu dia cabut ekor, cabut telinga, cabut kaki ni. Nah, dia buat sakit dulu. Cicak tu akan balas balik ya. Cicak tu cang muka dia. Nah, dia gitu. Sebelum balas sesama manusia, balas kita buat pada binatang. Kaki-kaki belagai ayam tengok. Acil lebur, kepala catu tayang. Nah, atas dunia sedap ngak, galak kiri kanan ayam. Nah, kaki main ayam sungguh ayam apa tidur tak kati. Nah, 1,000 ekor ayam jalok. Ayam laga 1,000 ekor. Bini tidur buah kati. Ayam tak kati. Kata apa bini buah kati? Bini aku 1,5 mas kahwin. Tak buah kati. Dia kena. Hak belaga khubah, tanduk dia khubah. Hak belaga ikan sekilar, tengok Tuhan ambil dia, bola botol lagi. Nah, hak mari ikan sekilar besar. Sob-sob tu nambang ikan sekilar. Catuk dia. Jadi, bila bertaubat, insya Allah Tuhan akan padam dosa itu. Tidak ada lagi balasan pada hari kiamat. Berikan sebab kenapa selepas mengerjakan solat asar tidak boleh tidur. Macam mana kita nak beri sebab? Siapa yang larang tidur lepas asar? Tak ada orang larang pun. Faham tak? Nak beri sebab apa ni? Kalau nak beri sebab ni, kita duduk mengajar tak boleh tidur lepas asar. Tak ada. Ada hadis tapi hadis maudhu'. Nah, hadis tu maudhu'. Dah? Telah dijawab oleh beberapa orang ulama, di antaranya almarhum Syekh Muhammad Makhluf dalam kitab Fatawa Syar'iyah juzuk yang pertama, muka depan, ini bekas mufti negeri Mesir. Hadis melarang tidur selepas asar adalah hadis maudhu', hadis yang reka-reka. Walau bagaimanapun hadis itu hadis palsu, maka tidaklah dianjurkan kita tidur selepas waktu asar menjadi tabiat. Adapun kerana keletihan, tak cukup tidur dan sebagainya, atau malam ni kita nak berjaga, dibolehkan kita tidur. Nah, tapi jangan ajarlah, kerana itu masa yang baik untuk kita berzikir, untuk kita berusaha dan sebagainya. Hamba Allah mengerjakan solat sunat tasbih bersendirian, apakah hukumnya? Hukumnya harus melakukan sunat tasbih secara munfarid, secara seorang diri. Saya dengar hamba Allah berkata, kalau nak diri solat, taklah nampak buku lali. Betul ke? Kalau betul, apa hukumnya? Sunat sembahyang dalam keadaan seperti mana sembahyang Nabi SAW. Lagu mana Nabi sembahyang? pakaian Nabi dalam bab labuhnya ini adalah atas daripada buku lali. Sama eres dengan buku lali, hukumnya adalah harus. Bawah daripada buku lali, hukumnya adalah makruh. Tetapi kalau pakaian mengikut sunnah sekalipun untuk menyombongkan diri, maka tidak lagi jadi sunat, tapi jadi haram, jadi dosa dah pula. Allah tak pandang orang yang pakai benda-benda yang mulia tetapi membawa kepada kesombongan. Hamba Allah melihat rambut perempuan kafir, apakah hukumnya? Hukumnya adalah haram, tak boleh juga. Hamba Allah melihat rambut perempuan Islam yang sudah dipotong. Rambut perempuan hak kerat dah. Perempuan dipotong rambut. Lepas tu ditinggal jebok situ. Kita nak pergi tengok tu orang, tak berani pergi tengok rambut. Pasal ayah dia pakai hangat. JKK. Tiga kali dah. Jadi tiga kali. Jadi, menurut pendapat yang muktamad dalam mazhab Syafi'i lah, hak mazhab lain kita lupa, haram hukumnya melihat rambut perempuan yang telah dipotong. Kerana terjuzuk batang tubuh orang perempuan. Dengan tujuan yang tidak diharuskan syarak. Tujuan nak buang tu bab lain lah. Tujuan perubatan, nak berubat. Lepas tu hal lain kot tu. Ada masalah-masalah yang diharuskan tu lain. Tak boleh tengok juga. Kerana nak tengok, atas nama nak tengok rambut perempuan, hukumnya haram juga. Tak boleh tengok. Bahkan kuku juga. Ada ulama' yang mengatakan haram. Kita tengok pula kuku dia. Kaki dia putus dah. Kena langgar di lori, putus kaki. Tak boleh kita tengok juga. Nak mandi kaki perempuan tu, tak kena pakai sarung tangan. Kalau tak ada juru mandi perempuan, ada lelaki, darurah lah, tak ada perempuan, kena pakai sarung tangan, tak setuh, kemudian tak tengok pula. Kalau mula tak dapat tidak, nak tengok juga. Macam berobat atau lain lah. Berobat nak melakukan pemudahan. Doktor kena paling tang ke lain. Mati kerah. Sakit. Paling tang ke lain. Dalam paling tang ke pesakit pun 3-4 kali tinggal buting dalam perut orang. Wallah subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fa'ala bima 'alamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Rabbana zidna 'ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi.